Fakta Bisnis, ada wacana dari Kementerian Pendidikan untuk menghapus mata pelajaran Bahasa Inggris di kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Kementerian menyatakan, Bahasa Inggris membuat siswa menjadi tidak fokus dalam mendalami kemampuan Bahasa Indonesia. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai wacana ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Parah ya. Jadi sebaiknya madrasah-madrasah itu juga ditutup aja karena dia ngajarin bahasa Arab. Kan aneh, iya. Ibtidaiyah itu juga nggak boleh bahasa Arab. Gimana sih cara berpikirnya? Di madrasah saja sekarang, itu selain bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu pesantren gontor misalnya. Bukan madrasah, itu pesantren gontor. Itu berbahasa Inggris dalam sehari-harinya. Itu nanti dilarang. Mana sih? Saya kehilangan kata-kata jadinya. Jadi sadarlah para perumus kebijakan di bidang pendidikan itu, jangan menyesatkan siswa. Pengguna bahasa Inggris di dunia ini paling banyak. Nomor dua Mandarin. Ya, jadi justru bahasa Inggris wajib, bahasa Mandarin jadi pilihan sejak di SD. Pilihan saja. Kenapa bahasa Mandarin juga termasuk mata pelajaran pilihan, Pak? Ya dimanapun Anda berbisnis kan sama orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu bahasanya salah satunya Mandarin. 27 dari 75 kota di dunia ini yang paling dinamis, 5 tahun lagi adalah di China. Amerika cuma 17. Jadi kalau Anda ingin berdagang dengan 27 kota di China itu, ya akan lebih mulus bisnisnya kalau bisa bahasa Mandarin ya. Jadi tahun 2025 itu pengguna bahasa Mandarin lebih banyak daripada bahasa Inggris. Lalu menurut Bapak, apa solusi yang tepat agar siswa bisa fokus mendalami bahasa Indonesia? Kita setuju, teramat setuju dan wajib membuat seluruh warga Indonesia berbahasa Indonesianya baik dan benar. Maka dibuatlah sistem mekanisme kebijakan yang membuat pelajaran bahasa Indonesia itu menarik. Pakai peraga gitu kan. Pakai cerita di video, kemudian dibikin game. Banyaklah seperti di kursus-kursus bahasa Inggris. Lihat BBC London, apa segala macam. Nah, kita di negara yang berbahasa Indonesia, maka perbanyaklah jam pelajaran bahasa Indonesia. Bikin lab bahasa Indonesia. Masa labnya bahasa Inggris saja? Lab bahasa Indonesia tidak ada. Kan aneh. Ciptakan guru-guru yang berkualitas di pelajaran bahasa Indonesia dan bikin pelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan buat siswa gitu. Jadi semua penting, bahasa Indonesia penting. Gurunya juga harus lebih kreatif dan alokasi waktunya lebih banyak. Selesai. Kalau begini saya pingin jadi Menteri Pendidikan nih. Jadi falsafah pendidikan. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.